Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada wa iqtafa. Allahumma aghfir lana wa li walidayna wa li masayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Ta'jilun Nada pada halaman 111. Sekarang kita di poin yang kedua dari Al-Mu'arifah, yakni Al-Mu'arifah li ta'rifi al-jins. Namun sebelumnya perlu saya ulas kembali, terutama terkait contoh yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala pada halaman 109. Wa taqunu lil ahdi nahwu fi zujajatin az-zujajatu. Kemudian beliau menyebutkan waja' al-qadi. Terkait contoh waja' al-qadi, ini memang Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya sendiri menyebutkan sebagai contoh Al-Ahdiyah Lil-Ahad Ad-Dihni. Namun sejatinya kalimat Ja'al-Qadi itu bisa menjadi Al-Ahdiyah Lil-Ahad Ad-Dihni atau Al-Ahdiyah Lil-Ahad Al-Huduri. Kapan kita membedakan dia menjadi Al-Ahdiyah Lil-Ahad Ad-Dihni atau Al-Ahdiyah Lil-Ahad Al-Huduri? Kalau kita katakan ja'al qadi, tapi kita tidak melihat qadinya, tapi kita mengetahui dan menyepakati makna qadi tertentu, maka al-qadi di sini alnya adalah al-ahdiyah lil-ahad ad-dihni. Misalkan qadinya datang tapi sudah berada di kantor, kemudian saya sampaikan kepada antum yang ada di kelas ja'al qadi. Berarti ini alnya adalah al-ahdiyah lil-ahad ad-dihni. Tapi kalau kita melihat secara bersamaan qadinya hadir datang di hadapan kita, maka ketika kita katakan ja'al qadi, berarti alnya adalah al-ahdiyah lil-ahad al-huduri, ya. Itu cara membedakan al-ahdiyah lil-ahad ad-dihni dan al-huduri. Nah, sekarang kita pada poin yang kedua pada halaman 111. Al-Mu'arifah li ta'rifi al-jins. Qala hafizahullah ta'ala, al-thani li ta'rifi al-jins. Jenis al yang kedua ialah li ta'rifi al-jins. Wa hiya allati yakunu madkhuluha muradan bihi al-haqiqatu nafsuha. Al-Mu'arifah li ta'rifil jins ialah suatu kalimat yang dimasuki al, di mana yang diinginkan dari maknanya ialah hakikatnya secara khusus. Bighaddin nadari amma yantawi tahtaha min afrad. Tanpa memandang person tertentu yang terkandung maknanya di dalam kalimat yang dimasuki al tersebut. Au yakunu madkhuluha muradan bihi fardun mubahamun. Atau yang diinginkan dari kalimat tersebut yang dimasuki al ialah maksudnya personal secara mubham, personal yang tertentu tapi tidak diketahui, personalnya tertentu tapi tidak diketahui, masih ambigu siapa yang dimaksud. Jadi ini adalah al li ta'rifil jins. Maksudnya ketika ada suatu kalimat yang dimasuki al yang al ini adalah li ta'rifil jins, maka kalimat yang dimaksudkan itu ialah jinsnya, jenisnya secara umum, bukan personal tertentu. Jadi yang dimaksudkan dari kalimat tersebut, yang dimasuki al ialah jenis dari kalimat tersebut, tanpa melihat satu persatu personalnya secara khusus. Ya, nanti kita sebutkan bidnillahi ta'ala. Ini makna yang pertama dari li ta'rifil jins. Atau makna yang kedua ialah yuradu bihi fardun mubhamun, diinginkan darinya personal tertentu tapi mubham, ambigu, belum diketahui siapa pelakunya, cuma satu, tapi karena kita tidak tahu siapa maka diumumkan, maka diumumkan dengan al li ta'rif al jins. Bil mithal yattadi al maqal, dengan mithal maka akan jelas apa yang kita sebutkan. Fal awwalu, yang pertama, yang pertama yakni apa yang dimaksudkan itu ialah jenisnya, hakikat daripada jenisnya. Nahu, semisal perkataan kita ahlakan nasa ad-dinaru wad-dirhamu ay jinsuhuma, banyak mencelakakan manusia dinar dan dirham. Walaisal muradu kulla fardin, dan yang dimaksudkan di sini itu bukan personalnya satu persatu, dinar tertentu satu persatu. Fa inna minad dananiri wad darahimi ma yakunu zadan li sahibihi ilal jannah, karena ada kalanya dinar-dinar tertentu yang dimiliki oleh orang soleh tentunya itu bisa menjadi zat bekal bagi orang soleh tersebut masuk sorga. Makanya kan dalam hadis disebutkan ni'mal mal li rajulin soleh, sebaik-baik harta itu yang dimiliki oleh orang soleh. Kalau harta milik orang soleh maka tidak mencelakakan pelaku, yakni orang yang memiliki harta tersebut. Jadi yang dimaksudkan dinar di sini dan dirham di sini bukan dinar dan dirham tertentu. Dinar punya kamu mencelakakan, dinar saya tidak mencelakakan, tidak. Dinar kamu tidak mencelakakan, dinar yang lain mencelakakan, tidak. Maka yang dimaksud dengan dinar dan dirham ini jenisnya. Yakni yang mencelakakan manusia itu adalah jenis dinar dan dirham, bukan dinar tertentu. Karena ada kalanya dinar tertentu malah menjadi bekal bagi pelakunya masuk surga, bagi orang yang punya masuk surga. Baik. Wa min amthilatiha qauluhu ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Dan kami jadikan dari air setiap sesuatu yang hidup. Jadi dari air di sini ialah hakikatnya, jenis airnya, bukan air tertentu. Makanya beliau mengatakan ay min hadhil haqiqah, yakni dari hakikat air. La min kulli syai'in ismuhu ma, bukan dari setiap sesuatu yang namanya air. Jadi yang penting jenisnya, bukan dari air tertentu. Apakah itu air embun atau air laut, ya, atau air sungai atau mata air, enggak tentu. Apapun itu, yang penting jenisnya air. Karena yang dimaksudkan ialah jenisnya, bukan air tertentu. Paham ya? Wa tsani, yani makna yang kedua dari li ta'rifil jins, yuradu bihi fardun mubham, yang diinginkan darinya ialah personal tertentu tapi masih ambigu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-13, wa akhafu ayyakulahu dzi'b, dan aku khawatir kalau Yusuf dimakan oleh adz-dzi'b, Adz-dzi'bu kalimat yang ada alnya. Alnya di sini li ta'rifil jins, tapi yuradu bihi fardun mubhamun. Personal tertentu yang masih mubham. Wal muradu fardun mubhamun, yang dimaksudkan di sini ialah fardun yang mubham, personal yang masih mubham. Itla ahda fil khariji bidzibin muayyanin, karena kita itu tidak memiliki kesepakatan dalam benak kita untuk serigala tertentu. Artinya yang makan Yusuf sebagaimana dalam cerita ini dikhawatirkan yang akan makan Yusuf itu berapa serigala? Satu serigala atau mungkin beberapa serigala, tapi tertentu, bukan setiap serigala. Iya tidak? Apa setiap serigala tiba-tiba datang ke tempat Yusuf, semua di dunia itu kemudian menyerang Yusuf? Kan tidak. Berarti kan sebagian serigala saja, dan itu pelakunya. Iya tidak? Tapi kan pelakunya diketahui tidak? Tidak. Kan masih mubham. Serigala mana ini yang akan makan Yusuf? Kan tidak diketahui. Ya, maka disebut dengan fardun mubham. Maka diberikan alnya di sini li ta'rifil jins, tapi maksudnya ialah fardun mubham. Bukan setiap serigala, bukan hakikat daripada serigala, tapi serigala tertentu tapi tidak jelas. Fardun mubham, yang masih ambigu. Kalau serigalanya jelas, tertentu, ada di benak kita, itu namanya al-ahdiyah. Al-ahdiyah lilahat ad-dihni. Itu kan? Tapi tidak ada di dalam benak kita kesepakatan untuk memahami serigala tertentu, kan? Ya tidak? Nah, oleh karenanya ini adalah al li ta'rifil jins, tapi maksudnya ialah fardun mubham. Atsalitsu lil istighraq, yang ketiga dari jenis al mu'arrifah ialah untuk al istighraq, untuk mencangkup seluruh makna, menghimpun seluruh makna yang ada pada kalimat tersebut. Wa hiya takhilatu alal jinsi li'ifadatil istighraqi wasyumuli. Al ini masuk kepada ismul jins untuk memberikan faidah makna syumul dan istighraq, makna keseluruhan. Keseluruhan maksudnya mencangkup seluruh personal yang terkandung di dalam kalimat yang dimasuki al-istighraqiyah. Wa alamatuha sihhatu wuqu'i kul mauqi'aha, dan alamat suatu al disebut dengan al-istighraqiyah ialah al ini bisa diganti dengan kul. Kalau kita bisa mengganti al dengan kalimat kul dan ternyata kok cocok sesuai konteksnya, maka al ini adalah al istighraqiyah. Wa hiya imma listighraqil afrad, dan dia boleh jadi maknanya untuk istighraqul afrad, menghimpun seluruh personal yang terkandung di dalam kalimat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-28, wa khuliqal insanu dha'ifa ay kullu fardin aw kullu fardin min afradil insani dha'ifun. Maksud daripada al-insan di sini, apakah al-insan tertentu, manusia tertentu? Tidak. Apakah jenis manusia? Tidak. Tidak maksudnya bukan secara jenisnya, hakikat daripada jenisnya. Akan tetapi yang dimaksud dengan al-insan ini ialah setiap makhluk yang disebut dengan al-insan, maka itu mencangkup seluruh personalnya dari sejak zaman Adam sampai orang yang terakhir mati di hari kiamat. Maka kalimat wa khuliqal insanu dha'ifa, al-insan disebutkan di sini sebagai contoh al al-istighraqiyah, maka makna al-insan yakni setiap manusia tanpa terkecuali. Itu diciptakan dalam kondisi lemah. Ya tidak? Nah. Aulistighraqi sifatil afrod, atau yang kedua, untuk menghimpun sifat dari personal. Bukan personalnya, tapi menghimpun sifatnya. Nahwu Khalidun ar-rajulu. Khalid adalah lelaki. Khalid adalah lelaki. Ay al-jami'u li sifatir rijalil mahmudah. Yani Khalid seorang lelaki yang menghimpun sifat-sifat lelaki-lelaki yang sejati. Itlau kila Khalidun kullu rajulin ala wajhil mubalaghati wal majasi la sahha. Karena andai kata kita itu mengatakan Khalidun kullu rajulin, Khalid adalah semua lelaki, maka dalam bahasa Arab benar sebagai bentuk mubalaghah, penekanan, hiperbol dan majas. Benar. Maknanya apa? Bimakna annahu ijtama'a fihi maftaraqa fi ghairihi minar rijal. Yani Khalid ini menghimpun sifat-sifat yang baik dari para lelaki. Misalkan Khalid gagah, Khalid ganteng, Khalid dermawan, Khalid juga pintar, Khalid juga perkasa, kuat. Jadi sifat-sifat yang baik dari para lelaki dihimpun oleh Khalid. Maka dikatakan Khalid ar-rajul. Yani Khalid adalah lelaki sejati. Maka ar-rajul al-nya adalah al-istighraqiyah, listighraqi sifatil jins. Untuk mencangkup, menghimpun sifat yang ada dalam jenisnya. Bukan personalnya. Karena Khalid cuma satu orang, bukan seribu orangnya. Khalid cuma satu orang, tapi satu orang ini mewakili sifat mungkin daripada seribu orang. Paham ya? Jadi bukan mewakili personalnya seribu orang, bukan. Tapi Khalid mewakili sifat mungkin dari seribu lelaki. Karena dia memiliki sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji dari setiap lelaki. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan diantara contoh al-istighraqiyah listighraqi sifatil jins ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fih. Syahidnya ialah pada kalimat al-kitab. Al-kitab al-nya dikatakan al-istighraqiyah listighraqi sifatil jins. Dzalikal kitab yani Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut dengan al-kitab, al-nya al-istighraqiyah li jami'i sifatil jins. Maksudnya apa? Al-kitabul kamilu fil hidayati al-jami'u li sifati jami'il kutubil munazzalati wa khasa'isiha. Ialah kitab yang sempurna dalam petunjuk yang menghimpun kebaikan sifat-sifat dari kitab yang turun sebelumnya, juga karakteristik dari sifat-sifat kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah pada nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi Al-Quran itulah yang paripurna, yang paling sempurna ya, di antara kitab-kitab yang terdahulu. Baik, maka disebut dengan al-kitab, al-nya adalah listighraqi jami'i sifati al-jins. Wal farqu baina hadhihi al-aqsami al-thalathati anna al-ahdiyata yuradu bimadkhuliha fardun muayyanun wallati li ta'rifil jinsi yuradu bimashubiha al-haqiqatu nafsuha aw fardun mubhamun idza qamatil qarinatu ala dzalika wallati listighraqi yuradu bimashubiha kullul afradi haqiqatan aw majazan. Bagaimana cara kita membedakan ketiga al yang kita sebutkan, yakni al al-ahdiyah dan al lita'rifil jins, dan yang terakhir al al-istighraqiyah. Bagaimana cara membedakannya? Kalau al al-ahdiyah, maka diinginkan dari maknanya itu fardun mu'ayyanun, personal tertentu. Jadi kalau ada kalimat dimasuki al al-ahdiyah, maka maksudnya adalah personal tertentu. Personal tertentu, bukan semua personal, tapi personal tertentu. Kalau kita katakan ja'al ustad, maksudnya ustad tertentu, bukan setiap ustad. Ya, tapi ustad tertentu yang kita fahami, yang kita sepakati dalam benak kita. Ya. Maka alnya adalah al al-ahdiyah. Adapun li ta'riful jins, al untuk ta'riful jins, maka maksudnya ialah hakikatnya, hakikat dari jenis kalimat tersebut. Atau dimaksudkan personal tertentu tapi mubham. Mubham, enggak jelas siapa, ya. Itu untuk li ta'rifi al-jins. Idza qamatil qarinatu 'ala dzalika, jika ada qarinahnya, yakni qarinah fardun tertentu tapi mubham, enggak jelas. Ya. Baik. Karena al-ahdiyah itu syaratnya ialah kita harus bersepakat akan suatu makna. Disebut al-ahdiyah kalau sudah ahad, ada ahad, yakni kesepakatan di benak kita akan suatu makna. Tapi kalau tadi dicontohkan dalam Al-Quran, wa akhafu ayyakulahu dhi'b, dan aku khawatir kalau Yusuf dimakan serigala, serigalanya memang tertentu, tapi gak ada kesepakatan di benak kita serigala yang mana, ya tidak. Karena kita tidak memiliki kesepakatan serigala yang mana, apakah yang punya fulan atau yang biasa mampir di gua fulan, kan kita gak tahu. Yang jelas serigalanya tertentu yang dikhawatirkan makan Yusuf, tapi masih mubham. Makanya disebut dengan li ta'rifi al-jins, tapi untuk fardun mubham. Sedangkan yang al-istighraqiyah, syaratnya ialah kalimat tersebut yang dimasuki al-istighraqiyah, kalau alnya dibuang, boleh diganti dengan kalimat kul, dan maknanya sesuai. Ya. Dan itu maksudnya ialah setiap afrod, setiap personal yang masuk ke dalam makna kalimat tersebut. Kalau dikatakan al-insan, berarti seluruh manusia. Tapi maksud seluruh manusia ini bisa berupa personalnya satu persatu, itu termasuk, atau sifatnya. Paham ya? Ini cara membedakannya. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa al-al-mu'arrifah ada tiga macam. Yang pertama al-al-mu'arrifah lil-ahad, ya, al-al-mu'arrifah lil-ahad. Dan lil-ahad ini ada tiga macam: lil-ahad ad-dihni, lil-ahad al-huduri, dan lil-ahad ad-dikri. Kemudian yang kedua ialah al-al-mu'arrifah al-jinsiyah. Dan al-jinsiyah ini menurut beliau ada dua. Ada yang yuradu biha fardun mubhamun, dan ada yang yuradu biha haqiqatu nafsiha. Kemudian yang ketiga ialah al-istighraqiyah. Dan al-istighraqiyah ini menurut beliau ada dua. Ada al-istighraqiyah listighraqi afrodil jins, dan al-istighraqiyah listighraqi sifati al-jins. Tapi kalau kita merujuk pada referensi yang lain, bahwa al-istighraqiyah ini sejatinya masuk kepada al-jin, al-jinsiyah. Taib. Allahu ta'ala alam bisawab. Sekarang kita lanjutkan perkataan Ibnu Hisyam rahimahullahu taala rahmatan wasiatan, qauluhu rahimahullahu ta'ala wa ja'alal jannata maswahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa ibdalul lami miman lughatun himyariyatun, dan mengganti lam dengan mim itu merupakan lugahnya kabilah Himyar. Ai ibdalul lami fi al mu'arrifah lughatun liqabilati himyarin min qabailil Yaman. Yani mengganti lam dengan mim pada al mu'arrifah itu cara membaca atau cara baca dari kabilah Himyar, yakni salah satu kabilah dari Yaman. Fayaquluna fil gulam fi kalimat al gulam am gulam wa fil faros am faros, ya, al gulam menjadi am gulam, alnya diganti dengan mim, dan al faros menjadi am faros, jadi alnya diganti dengan mim, ya. Dan saya sudah sebutkan salah satu di antara dalil yang dipakai oleh para ulama ahli nahwu untuk menguatkan lugah Himyar ini, yakni memakai lugah Himyar, ya, mengganti lam dengan mim, sebagaimana yang warid dalam hadis. Saya sebutkan pada hadis yang ke-8 kitab saya Al-Arba'un hadithan fi mastudilla biha alal masail an-nahwiyah, 40 hadis yang dipakai sebagai istidlal dalam permasalahan nahwu, atau saya sebut dengan Al-Arba'in an-nahwiyah. Pada hadis yang ke-8 saya sebutkan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ia mengatakan haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Sufyan an Safwan ibn Abdullah an Ummi Darda an Ka'b ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa kana min ashabi Saqifah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa minam birri am siyamu fim safari laisa minam birri am siyamu fim safari. Dalam riwayat yang lain asalnya itu dengan al, ya, membacanya seperti biasa, laisa minal birri asyamu fis safari, bukanlah suatu kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, ada banyak takwil yang disebutkan oleh para ulama kita. Al Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala dalam Talkhisul Habir, beliau mengatakan wa hadhihi lughatun li ba'di ahli Yaman. Ini adalah bahasa dari sebagian kabilah di Yaman. Yaj'aluna lam ta'rif miman, yang menjadikan lam ta'rif diganti dengan mim. Wa yahtamilu ay yakuna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khotoba bihadza Al-Ash'ariya kadzalika li'annaha lughatuhu. Ada kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mengucapkannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memang menguasai setiap bahasa Arab. Ada kemungkinan beliau yang mengucapkannya, laisa minam birri am siyamu fim safari, dan beliau mengucapkan kepada siapa? Al-Ash'ari. Jadi siapa? Ka'ab ibn Asim Al-Ash'ari, sahabat yang memang memakai bahasa ini. Dan ini adalah bahasa beliau. Wa yahtamilu ay yakuna al-Ash'ari hadza nataqa biha ala ma alifa min lughatihi. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya seperti biasa. Laisa minal birri as-siyamu fis safari. Tapi kemudian Ka'ab ibn Asim al-Ash'ari ini mengambilnya, riwayat tersebut dari Nabi, dan menyampaikannya kepada para tabi'in atau kepada murid-muridnya dengan apa? Dengan apa yang biasa beliau ucapkan, ya, dengan dialek atau logat beliau. Jadi beliau mengucapkannya apa? Laisa minam birri am siyamu fim safari. Wa addaha bil lafdhi alladhi samiha bihi fa hamalaha anhu rawi anhu, maka dunia pun menyampaikannya kepada para perawi dengan dialek tersebut, wa adda billadhi sami'aha bihi, maka para perawi pun menyampaikan persis apa yang diucapkan seperti Al-Asy'ari, sehingga riwayat ini jadilah riwayat dengan menggunakan bahasa Himyar. Wa hadza tsani aujuhun indi, yang kedua ini lebih dekat menurut Ibnu Hajar, wallahu a'lam. Jadi menurut Ibnu Hajar bahwa yang mengucapkan lughah Himyar ini adalah Ka'ab ibn Asim Al-Asy'ari. Tapi sejatinya kalau kita lihat seluruh jalur periwayatan yang ada, wallahu ta'ala a'lam bishawab, ihtimalnya itu justru ada pada perawi, justru ada para perawi yang meriwayatkan dari Zuhri, dari Az-Zuhri, ya, Muhammad bin Shihab. Ya. Kenapa? Karena madar hadisnya, poros hadisnya itu diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Sedangkan Zuhri mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Sufyan, fadzukira li anna Zuhriya kana yaqul wa lam asma' minhu laisa minam birri am siyamu fim safari. Saya tidak pernah mendengar laisa minam birri am siyamu fim safari. Jadi Zuhri sendiri dia menolak riwayat tersebut dengan menggunakan bahasa Himyar. Jadi yang zahir Allah Ta'ala alam bisawab, yang lebih dekat itu ialah salah satu lafad yang diucapkan oleh salah satu perawi dari Zuhri, ya. Salah satu perawi dari Zuhri yang mengucapkannya, wallahu ta'ala alam bisawab. Karena yang mahfud, yani yang benar-benar sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau lawan dari mahfud berarti apa? Syad. Kalau dalam ilmu mustalah, lawan dari mahfud berarti syad. Berarti bahasa ini Himyar dinisbatkannya kepada Nabi itu hukumnya syad, ya. Secara hadis dihukumi apa? Syad. Karena yang mahfud beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minal birri as-siyamu fis safari. Tapi meskipun dikatakan riwayat ini lemah berasal dari Nabi, para ulama sepakat bahwa ini adalah bahasa Himyar, ya. Dan ini bahasa yang fasih. Disebut dengan bahasa Himyar berarti bahasa yang fasih. Salah satu dialek dari orang Arab, ya, yang perkataan mereka adalah hujjah. Jadi boleh kalau kita menggunakan bahasa Himyar ini. Cuma memang akan terasa asing. Ini bukan bahasa yang syad, bukan, ya. Bukan bahasa yang nyeleneh, bukan. Bahasa Arab Fusha, karena bahasanya Qabilah Himyar, akan tetapi demikianlah, ya. Demikianlah, ya, bahasa ini hanya berlaku di kabilah mereka saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Sampai di sini atau lanjutkan? Belum datang, ya. Katanya ada yang mau menyolatkan jenazah nanti di sini. Taib, kita lanjutkan bismillah. Al-mudhafu li ma'rifatin. Jenis isim ma'rifah yang terakhir, yakni isim yang mudhaf kepada isim ma'rifah. Qauluhu, perkataan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wal mudhafu ila wahidin mimma dhukira wa huwa bihasabi ma yudhafu ilaihi illa al mudhafa ila at-tamiri faqal alami. Dan isim yang diidhofahkan, yakni isim nakiroh yang diidhofahkan kepada salah satu dari isim yang disebutkan, isim ma'rifah yang disebutkan, yang sudah disebutkan berarti apa? Tomir, alam, isim isyarah, isim mausul, dan al-mu'arraf bil-adah, al-mu'arraf bi'al. Tomir, alam, isim isyarah, isim mausul, dan al-mu'arraf bi'al. Pokoknya kalau ada isim nakirah yang diidhofahkan kepada salah satu dari isim tadi, maka dia menjadi ma'rifah. Karena dia mudhafun ila ma'rifah, mudhaf kepada ma'rifah, maka ma'rifah. Dan kedudukan kema'rifahan isim yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah dikatakan bihasabi ma yudhofu ilaihi, sesuai dengan mudhaf ilainya. Kalau dia diidhofahkan kepada alam, maka rutbahnya, tingkatannya dia sesuai dengan tingkatan alam. Kalau diidhofahkan kepada isim isyarah, maka tingkatannya, kemakrifahannya sesuai dengan isim isyarah. Diidhofahkan kepada isim mausul, maka tingkat kemakrifahannya itu sesuai dengan isim mausul. Karena dahulu sekali pernah saya sebutkan bahwa isim ma'rifah itu bertingkat-tingkat. Ada isim yang paling ma'rifah, ada yang kurang kemakrifahannya terus sampai tingkatan terakhir. Dulu pernah saya sebutkan. Disebutkan oleh para ulama kita bahwa a'raful ma'arif, isim yang paling ma'rifah itu apa? Lafzul jalalah, Allah. Itu isim paling ma'rifah. Kemudian setelahnya baru dhamir, dhamir mutakallim. Kemudian dhamir mukhatab. Nah, setelah mukhatab ini dikatakan baru alam. Setelah alam baru dhamir gaib. Kemudian baru isim isyarah, kemudian munada, kemudian isim mausul, kemudian al-mu'arraf bil adah atau al-mu'arraf bi al, dan terakhir al-mudhaf ilal ma'rifah. Kalau kita urutkan secara umum berdasarkan jenisnya tadi, maka yang pertama adalah dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian al-mu'arraf bi'al, dan yang terakhir al-mudhaf ilal ma'rifah. Dan al-mudhaf ilal ma'rifah ini sesuai dengan mudhaf ilaihinya. Kalau dia diidhofahkan kepada isim isyarah, berarti sesuai dengan tingkatan isim isyarah. Begitu ya. Illal mudhafa ilal dhamir, kecuali isim nakirah yang mudhaf kepada dhamir. Kata beliau Ibnu Hisyam, fakal alam, maka tingkatannya bukan tingkatan dhamir tapi tingkatan alam. Kalau dhamir tingkatannya yang paling pertama tadi ya, alam yang kedua. Kata Ibnu Hisyam, kalau ada isim yang diidhofahkan kepada dhamir, tingkatannya bukan yang paling pertama tapi turun menjadi tingkatan alam, tingkatan yang kedua, bukan tingkatan yang pertama. Ini menurut madhabnya Ibnu Hisyam rahimahullahu taala. Hadzal qismu sadisu min aqsamil ma'arifi. Ini adalah jenis yang keenam dari isim ma'rifah. Wa huwa nakiratul mudhafatu li wahidin min aqsamil ma'rifati. Ia adalah isim nakirah yang diidhafahkan kepada salah satu di antara isim ma'rifah. Fa idza udhifat an-nakiratu lid dhamir, maka apabila ada isim nakirah diidhafahkan kepada dhamir, awil alam atau alam, aw ismil isyarah atau isim isyarah, aw ismil mausul atau isim mausul, awil mu'arraf bi al atau isim yang ditakrif dengan al, iktasabat at-ta'rifah, maka isim nakirah ini menjadi ma'rifah karena diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Wasarat ma'rifatan, maka menjadi isim ma'rifah. Warutbatul mudhafi fi ta'rifi karutbati ma'udhifa ilaihi, dan tingkatan mudhaf kepada isim ma'rifah ini sesuai dengan tingkatan mudhaf ilainya. Fasiratu Umar radhiyallahu ta'ala anhu hamidatun fi rutbatil alam. Maka perkataan kita siratu Umar, siratu Umar, siratun itu aslinya, dia isim nakirah, kemudian diidhofahkan kepada Umar. Umar itu apa? Alam ya. Fi rutbatil alam, maka siratu umara tingkatannya, yakni tingkatan kemakrifahannya sekarang sesuai dengan tingkatan alam. Wa amalu hadha sani'i mutkinun fi rutbatil isyarah. Amalu hadha diidhofahkan kepada isim isyarah, maka dia sesuai dengan tingkatan kemakrifahan isim isyarah. Wa la tusghi ila waqti man la yafi. Jangan kamu dengar janji orang yang tidak pernah menepati janji. Wa'diman, aslinya wa'din dengan nakirah, kemudian diidhofahkan kepada man, isim mausul, maka kedudukan wa'diman fi rutbatil mausul, tingkatannya sesuai dengan isim mausul. Wa'akibatus sabri mahmudatun, akibatun diidhofahkan kepada as-sabri, menjadi akibatus sobri firud bati dhil adah, maka tingkatannya sesuai dengan isim ma'rifah yang ditambahi al ya, isim ma'rifah dengan al, yani isim nakirah yang kemasukan al. Wala yustasna min dhalika illa al-mudhafa ila al-dhamir falaysa firud bati al-dhamir, dan tidak diistisna, tidak dikecualikan dari semuanya kecuali isim yang diidhofahkan kepada dhamir, dan dia tidak sesuai dengan tingkatan dhamir. Wa innama huwa fi rutbatil alam, dan tingkatannya dia adalah sesuai dengan tingkatan alam. Alal qaulis sahih alladhi ikhtarahu Ibnu Hisham, ini berdasarkan pendapat yang sahih menurut pendapat yang dipilih Ibnu Hisham. Huna di syarah qatr ini atau di qatrun nada ini, wa fi syarhis sudur, dan di syarah sudur, sudur dahab. Ya, ini matan yang di atas qatrun nada. Jadi setelah qatrun nada nanti baiknya belajar sudur dahab yang dikarang oleh Ibnu Hisham pula. Bidalilin annaka idza qulta, alasannya kenapa, dalilnya apa? Annaka idza qulta, jika kamu katakan marartu bi Khalidin sahibika, a'rabta sahibika na'tan li Khalid. Dalilnya ketika kamu katakan marartu bi Khalidin sahibika. Nah, sahibika ini di'irab oleh kamu apa? Sebagai apa? Sebagai na'at. Sebagai sifah, sifah untuk Khalid. Wa huwa alam, dan Khalid itu statusnya sebagai alam. Dia kan nama orang, berarti apa? Alam. Kalau kana al-mudhafu ila at-tamiri fi rutbatit tamir, lakana fi sifatu a'rafa min al-mawsuf. Andai kata ya, isim nakirah yang diidhofahkan kepada dhamir itu setara kedudukannya dengan dhamir, maka lazim dari perkataan kita marartu bi Khalidin sahibika, sahibika itu sebagai na'at, dia lebih ma'rifah daripada mausufnya, daripada man'utnya. Harusnya kan mausuf lebih ma'rifah daripada sifah, man'ut lebih ma'rifah daripada na'at, karena dia yang disifati harusnya lebih ma'rifah. Gak boleh sifatnya lebih ma'rifah daripada yang disifati. Masuk akal tidak? Masuk akal. Lianna dhamira a'rafu minal alam, karena dhamir itu lebih ma'rifah dari alam, lebih ma'rifah dari Khalid. Andai kata sahibika itu sesuai dengan rutbahnya dhamir, maka berarti sahibika lebih ma'rifah daripada Khalid. Wahada la yajuz, dan ini tidak boleh, kata beliau. Fadalla ala annal mudhafa ila dhamiri fi rutbatil alam, oleh karenanya hal ini menunjukkan bahwa isim yang mudhaf kepada dhamir, yakni isim nakirah yang mudhaf kepada dhamir, itu kedudukannya setingkat dengan alam, paling tidak setingkat dengan Khalid lah, enggak boleh lebih, ya, ta'adduban ma'a Khalid, ya, maka enggak boleh lebih dari Khalid. Kalau lebih berarti namanya kurang ajar, ya. Sebagai bentuk adabnya, kamu harus beradab kamu, ya. Maka kedudukannya paling enggak selevel. Ya. Baik. Wal qaulu tsani, dan yang kedua, ini pendapat yang kedua. Ini ternyata ada khilaf di kalangan para ahli nahwu. Anna ma udhifa li ma'rifatin fa huwa fi rutbatiha mutlaqa. Bahwasanya setiap isim nakirah yang diidhofahkan kepada isim ma'rifah itu sesuai dengan tingkatan mudhaf ilaihinya secara mutlak. Hattal ismi al-mudhafi lid-dhamiri fahuwa fi rutbatid dhamir. Bahkan isim yang diidhofahkan kepada dhamir itu juga sama dengan kedudukan dhamir. Walaysa fi rutbatil alam, dan bukan kedudukannya seperti alam, malah lebih rendah, ya. Masa lebih rendah, harusnya kan setara sesuai dengan mudhaf ilainya, ini lebih rendah. Li'annal ansaba antakuna as-sifatul lati siqat lil-idah kama fil mithal al-madkur a'rafa minal mausufi al-alam. Karena yang lebih ansab, yang lebih layak, yang lebih sesuai, sifat yang di sebutkan dalam konteks untuk penegasan, untuk penjelasan, seperti yang disebutkan dari marartu bi Khalidin sahibika, sahibika itu harus lebih ma'rifah daripada mausufnya, yakni alam. Ini malah kebalikan dari tadi, ya. Kayak kata Ibnu Hisham itu enggak boleh, ya. Enggak boleh. Sifah itu enggak boleh lebih ma'rifah. Oh enggak, sifah itu harus lebih ma'rifah. Ya. Thumma innahu la yalzamu i'rabu sahibika sifatan. Kemudian tidak lazim bagi kita untuk mengirab sahibika dengan sifat. Siapa bilang sahibika harus diirab terus dengan sifat? Bal yajuzu kaunuhu badalan au atfa bayan. Bahkan boleh kita irab dengan badal atau atfa bayan atau atfu bayan. Jadi sahibika itu sebagai badal untuk Khalid. Boleh tidak? Ya boleh. Atau atfu bayan, siapa yang melarang? Kenapa harus naat terus? Wa hadzal qawlu wajihun fi nadhari. Jadi di sini Syekh Abdullah Fauzan tidak sepakat dengan Ibnu Hisham. Ini kaul yang lebih wajih, yang lebih sesuai menurut pendapat beliau. Wallahu a'lam. Kita ikut pendapat siapa? Ya kita muqallid ya, taklid. Sudah, karena ini matanya Ibnu Hisham, ya ikut pendapatnya Ibnu Hisham. Karena kita belajar sama Ibnu Hisham, ya ikut pendapat guru-guru kita. Nah, taib Allah ta'ala alam bisawab. Bisawab.